Mateus tepo pulusara. Lepa ai patone si pasiului nia si pulurua Yesus, tuitui nia mei masigela yake sirimanua, samba mungan toman kala gaira. Kele ai arep sigalai Kristus si Yohanes ai nia kabagat penjara, koi nia ke nangan si pasiului nia masirere nia. Eke uleu si oi ele sabagai peile ngenakinen mai. Alegi nangan nia Yesus kua nangan kamatada. Kenan kam segi ake kam ke Yohanes siarep mui samba si cok mui. Amai coan matada si ma peset, amwenungan si ma sakit, amalengan sia si ma bobong, amarep an piura si ma takep, atu surungan si ma mate, samba katua reman si ma eru atu segi akean ka si ma geba. Ia geti mauktuk te si tei mabele baga katubukku. Kele aratuitui si pasiulu Yohanes, tada kenangan Yesus, masih tibo ika matada siri manua simigi pagalayat si Yohanes. Aponia nubebe si ake kam nuicok kam anue kam kasimatangeu? Masih icok popopo pinawilat rusa? Masih icok apa tenue ikam? Masih icok siri manua sipulelepe simaramo? Sipulelepe simaramo geti aile sia kalalebda terimata. Oto masih icok apalet nubebe lakam? Masih icok nabi? Bulat nia, tapoi kukua nia kamatamui, salu pele nabi. Nia tenenek sikua nia kasurat sipunenan, ku kokoi niake te pakoi nietku muwaiki kekeu, masih tarik ngake enungan. Kukua nia kamatamui, katalagat siri manua sinutu akenenda tenanaleb, taanai si saliu benan Yohanes si pasirarau. Tapoi kenanen kisedda, sigoi sok nia kabagat primatat sorga, nia pele abeu ka Yohanes si pasirarau. Baraniya kagogo Yohanes si pasirarau teret kineneget puri matat sorga sarat pabuenen. Sia si pasibubuet masih besi ake masih kupu. Aipoi sangamberi tai nabi samba surukat Mose pat aili kau janan Yohanes masih poi liat pagalayat puri matat sorga. Oto ke nulelek ngake kamnia si Yohanes nenek te si Elia si ooi. Kasih si barat talinga kau iarep make nia. Kai papa kupake kere ake sia redenan nekne. Makere lek sia kata toga si kudu kapasakiat si pusosoga kasalera masih kua. Aku tebaan kai kam. Tak amu turuk kam, amu geringan kai, tak amu sou kam. Oi boy si Yohanes taipu kokom samba taipu lolo kuarangan. Ai sanitu katubunia. Lepa oi togat ciri manua si pukokom samba si pulolo kuarangan, si maere ukokom, si malo anggur, suruagda si puuku cukai samba si jo. Sikut patua teka manua geti galajet nia le ipakokoinong nia. Lepa tada kenangan Yesus masih pateleji lagai, kasih galaina maegi kerek, lulut tai bawa kera patuada. Paante kekeu korasin. Paan teke kau Betsaida. Aipoi ke katirus samba sidon baik tugalai kerek kelek sigalaya kenen kakam. Taan ta agai buru arapule pegoni. Mukudu ka abu rabawake patuada. Tapoi kukua nia kamatamui. Kagogoi pasi hukuman. Hukuman lagai tiru samba sidon pelek makalabbe kakam. Eke uleo Kapernaum. Nububuak ake pak tubum teret ka sorga. Turi ribayake le ekeu kanarako. Aipoi ke ka Sodom baik tugalai kerek kelek sigala kenen kekeu, ai pelek Sodom teret kinenege. Kukua nia kamatamui, kagogoi pasi hukuman, hukuman lagai Sodom pelek makalabe kekeu. Kate teret nenda kuanangan Yesus. Ku umun nekeu ukui, Tuhan manua samba polak, anu pakele poi nenek kasimagai samba simasiku patuat, kasih gosok tiboi tubuh le anu poi liat nia. O, ukui, ia poi ne obaket bagam. Sangam beri nia ai segi akean ukuiku katubuku. Sambata anai si pasi agai toga, sarat ukui le. Ia lewet ta anai si pasi agai ukui, sarat toga le. Samba sia kasih obat toga, masih poi liat ukui kamatada. Konan kam kaku, kam si masa go tubuh samba si maoru abinen, ku aro yake kam. bayrat kam bayranenku, alaki kam kaku, sima lepe baga poi aku, samba sima epe patuat, ipuaroi kecatmui. Maramo lepoi bayranenku, samba masing le bayrat nakenenku kakam.